اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, nasta'inuhu wa nasta'gufiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina, faman yahdihillahu falamudillala, wa man yudlil falahadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan, yaitu kita pilih dari ayat-ayat Al-Quran sedemikian rupa untuk kita jadikan sebagai pegangan, khususnya bagi remaja dan pemuda Islam, karena ayat-ayat yang kita pilih ini adalah ayat-ayat yang sangat dekat dengan kehidupan remaja dan pemuda. Mudah-mudahan akan menjadi petunjuk, akan menjadi pedoman, akan menjadi bimbingan dalam menjalani masa muda. Dan sebelum ini kita sudah selesai 10 ayat yang pertama, kita sebut sebagai modul yang pertama. Sekarang kita pindah ke 10 ayat kedua, modul yang kedua, dan sudah sampai pula ke judul yang ke-9. Sekarang di judul yang ke-9, yaitu kita menerangkan tentang seorang contoh pemuda yang berani, pemuda pemberani, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi berarti ayat yang kita pilih ini ayat yang menerangkan tentang Nabi Ibrahim ketika masih muda. Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran ceritanya panjang, sampai kepada berumah tangga, kemudian mendapat anak ketika usia sudah tua. Nah, yang mau kita ambil ini adalah Nabi Ibrahim ketika masih muda. Ayat yang kita pilih adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Anbiya, yaitu ayat yang ke-57 dan 58. Kita ambil dua ayat ini, dan sebenarnya dua ayat ini berada di satu kumpulan ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam di usia muda, yang menerangkan Nabi Ibrahim sebagai seorang pemuda yang pemberani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Faja'alahum judzadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Allah berfirman, Watallahi, dan demi Allah. Yang berkata dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu kisah Nabi Ibrahim diceritakan kembali oleh Allah melalui firman-Nya. Nabi Ibrahim berkata, dan demi Allah, berarti Nabi Ibrahim bersumpah, La'akidanna asnamakum, sungguh aku akan membuat sesuatu terhadap berhala-berhalamu. Apa yang akan Nabi Ibrahim lakukan terhadap berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya? Semua kita tahu dah ceritanya, yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah itu. Ba'da antuwallu mudbirin, yaitu setelah nanti kamu meninggalkannya. Nanti kita akan sebut ceritanya, apa makna mereka meninggalkan berhala-berhala. Nah, ketika ditinggalkan, Nabi Ibrahim menghancurkannya. Berani. Nabi Ibrahim si pemberani. Faja'alahum juzadan. Maka Nabi Ibrahim pun menjadikan berhala-berhala tersebut, yaitu hancur terpotong-potong. Illa kabiran lahum, kecuali yang besar dari berhala tersebut. Mengapa pula yang besar ini ditinggalkan? Nanti ada ceritanya. La'allahum ilaihi yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Nabi Ibrahim. Maknanya akan memanggil Nabi Ibrahim, kemudian akan bertanya kembali kepada Nabi Ibrahim tentang kehancuran berhala-berhala tersebut. Karena Nabi Ibrahim menyampaikan di depan mereka bahwasanya Nabi Ibrahim akan menghancurkan berhala-berhala. Nah, setelah hancur, mudah-mudahan mereka akan datang kembali kepada Nabi Ibrahim. Kita ulang saja lagi dari awal ayat, dan kita akan pindah ke tafsir insyaAllah. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan perkara yang tersembunyi terhadap berhala-berhalamu setelah kamu berpaling. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam menjadikan mereka berhala-berhala tersebut hancur terpotong-potong, kecuali yang besar dari berhala-berhala tersebut. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk mempertanyakan siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan satu itu, itu ada rahasia di sebaliknya. Dua ayat ini menerangkan tentang keberanian Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim tidak hanya berkata-kata tetapi juga melakukan perbuatan nyata. Biasanya kalau masih lagi berkata-kata berani, tapi masih belum hebat keberaniannya. Tapi kalau sudah berpindah kepada tindakan, itu keberanian yang sangat hebat sekali. Sebelumnya Nabi Ibrahim sebagai si pemberani berdebat masih lagi muda. Nabi masih lagi belia, masih lagi remaja. Siapa yang didebatnya? Pertama yang didebatnya yang paling dekat dengannya, yaitu bapaknya sendiri. Yang kedua yang didebatnya adalah kaumnya, semakin luas. Pada akhirnya yang didebatnya adalah raja. Kalau hari ini presiden didebatnya. Kalau kita di sini ini pemimpin negara adalah presiden, mendebat presiden. Berani mendebat presiden. Nabi Ibrahim berani mendebat raja. Raja apa yang berkuasa pada masa dahulu, pada masa Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Ada yang mengatakan Namrud. Nah, Nabi Ibrahim mendebat Raja Namrud. Kita mulai, Nabi Ibrahim berani dalam perdebatan, karena orang yang benar pasti akan berani. Berani karena benar. Siapa yang biasanya penakut? Yang penakut itu biasanya yang salah. Maka Nabi Ibrahim pemberani karena Nabi Ibrahim benar. Nabi Ibrahim mendebat ayahnya sendiri, menyampaikan dengan terang, bukan bermakna durhaka kepada ayah, tidak, tetap menghormati ayah sebagai ayah, tetapi kaitan dengan kepercayaan. Apabila ayah itu dalam kesesatan, maka Nabi Ibrahim pun menyampaikan kepada ayahnya. Ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-74. Allah berfirman, wa idh qala ibrahimu li abi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, siapa nama ayahnya? Azar. Ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Azar ini memang ayah kandungnya, tapi ada pula di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Azar ini bukan ayah kandungnya, tapi pamannya. Nah, kedua pendapat ini masing-masing ada dalil. Apa dalilnya? Dalilnya yang mengatakan ayah kandung karena perkataan li abihi, abi, abi ini ayah, ayah kandung. Tetapi di dalam bahasa Arab, kata yang memiliki pendapat yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi Ibrahim itu bukan ayah kandungnya tapi pamannya, karena paman itu pun juga di dalam bahasa Arab digunakan juga perkataan abi untuk memanggil paman. Nah, jadi ada dua pendapat. Apabila membawa makna abi di situ adalah ayah kandung, maka Azar itu adalah ayah kandung Nabi Ibrahim. Berarti ayah kandung Nabi Ibrahim adalah yang menyembah berhala. Tetapi ada yang membawa makna abi di situ kepada paman, berarti yang menyembah berhala itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tetapi paman Nabi Ibrahim. Lalu ayah kandung Nabi Ibrahim bagaimana? Tidak ada ceritanya dalam Al-Quran. Ini menurut pendapat yang kedua. Kedua-duanya disebutkan dalam tafsir. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, a'attakhidhu asnaman alihah, wahai bapak, apakah kamu akan mengambil berhala-berhala itu sebagai tuhan-tuhan yang disembah? Oh, bermakna langsung ke bapak ini. Bermakna anak ini anak yang berani. Kalau anak itu tak berani, ah sudahlah, bapak kita biarkan sajalah. Nah, ini tak berani namanya. Tetapi karena mengetahui bahwasanya ia benar dan bapaknya salah, maka Nabi Ibrahim menyampaikan langsung kepada bapaknya. Bahkan dengan di ujung ayat, dengan terang, dengan tegas, Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni araka, sesungguhnya aku berpendapat tentangmu, wahai bapak, wa qaumaka, dan juga kaummu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata." Oh, berani ya? Sangat berani. Berani tak kita mengatakan orang yang berada di luar Islam itu dalam kesesatan yang nyata? Atau mengatakan semua agama sama? Karena nanti mereka marah. Nanti mereka mengatakan kita ini menghina mereka. Oh, tidak. Katakan yang benar itu benar. Hanya saja sampaikan dengan cara yang bijaksana. Nabi Ibrahim menyampaikannya dengan cara yang bijaksana. Sesungguhnya aku melihatmu wahai bapakku dan juga kaummu. Kaum Nabi Ibrahim juga, yaitu di dalam kesesatan yang nyata. Bermakna dari ayat ini nampak Nabi Ibrahim berani berdebat dengan bapaknya sendiri. Bukan hanya dengan bapak, dengan kaumnya juga. Ini bisa kita lihat di dalam surah Maryam, mulai dari ayat 41 sampai ayat 46. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ambillah peringatan, yaitu di dalam Alkitab, dalam kitab suci, dari firman Allah bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang membenarkan kebenaran, dan Nabi Ibrahim adalah juga seorang nabi. Nah, ini ayat ini memulai tentang cerita Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim idz qala li abihi, yaitu ketika ia berkata kepada ayahnya. Ini menerangkan dengan lebih jelas lagi apa saja perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati, wahai ayahku. Kata abati bermakna perkataan ini sopan santun, yang tinggi sekali. Wahai ayah, lembut begitu. Sama dengan kalau ayah kepada anak, ya bunayya. Kalau bunayya, wahai anak. Itu orang tua kepada anak. Dari anak kepada orang tua, ya abati, wahai ayah, wahai bapa. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa bapa menyembah yang tidak mendengar, yang tidak melihat, dan yang tidak memberikan manfaat kepadamu wahai bapa? Berani? Berani tak? Berani tak seorang anak ketika melihat ayahnya melakukan kesalahan, "Bapak, mengapa bapak korupsi?" Berani tak? "Mengapa bapak minum minuman keras? Mengapa bapak tak sholat? Mengapa bapak..." Berani? Caranya mesti pandai, cara bijaksana. Tapi berani tidak untuk memperingatkan? Mesti berani. Cuma lagi tinggal, sekali lagi kita sebut, tinggal cara. Karena perbuatan yang baik, kalau tidak tepat caranya, tidak bijaksana di dalam memberikan peringatan, maka tidak mendapatkan kebaikan, malah melakukan atau mendatangkan keburukan. Ya abati, ini yang kedua yang disampaikan kepada ayahnya. "Wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika." Sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan, dan ilmu tersebut tak datang kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim dengan jelas menyampaikan, maka fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, maka ikutilah aku wahai ayah, wahai bapa, aku akan tunjuki bapa ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, ini penyampaian yang kedua Nabi Ibrahim. Cukup dua kali penyampaian? Tidak, tambah lagi kali yang ketiga. Ya abati, ayat berikutnya, "La ta'budi syaitan," jangan bapak menyembah syaitan. Ah, disebut pula syaitan di sini. Berarti yang menyembah selain Allah sama dengan menyembah syaitan. "Inna syaitan kana lirrahmani asiya," sesungguhnya syaitan itu kepada Allah yang Maha Pengasih adalah bermaksiat, melanggar. Memang syaitan sifatnya adalah melanggar, melanggar perintah Allah. Allah perintahkan supaya bersujud kepada Nabi Adam, tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Cukup sampai di situ? Tidak, Nabi Ibrahim tambah lagi kepada ayahnya. Ayat berikutnya, "Ya abati," wahai ayahku, "inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahman." Aku takut kalau bapak mendapat azab dari Allah yang Maha Pengasih. Ini saya sampaikan wahai bapak adalah sebagai bentuk prihatin saya, tanda kasih dan sayang saya kepada bapak. Karena apabila bapak menyembah berhala, menyekutukan Allah, bapak akan mendapatkan azab dari Allah yang maha pengasih. "Fatakun lisyaitan waliya," dan bapa menjadi pelindung, menjadi penolong bagi syaitan. Ah, janganlah sampai sedemikian wahai bapa. Tetapi apa jawaban bapaknya? Jawaban bapaknya adalah, "Araghibta anta an alihati ya Ibrahim?" "Hey Ibrahim, kamu ini benci ya kepada Tuhanku, kepada agamaku, kepercayaanku." Kemudian tidak hanya sampai di situ perkataan bapa kepada Nabi Ibrahim, "La illam tantahi," jika kamu tak berhenti. Ah, kalau jika kamu tak berhenti bermana nih, apa isinya ini? Ancaman. Nabi Ibrahim takut dengan ancaman? Tidak. "La illam tantahi la arjumannak," aku akan merajammu. Rajam maknanya melecut dengan cemeti atau melempar dengan batu. Ah, ini yang akan diterima dari bapak. Nabi Ibrahim takut? Tidak. Nabi Ibrahim berani. "Wahjurni maliya," kemudian diberi juga ancaman, "kalau kamu benci kepada Tuhan yang aku sembah, maka tinggalkan aku, berpisah kita." Kira-kira begitulah ancaman dari bapak. Anak mana yang mau berpisah dengan ayahnya, dengan bapaknya? Tetapi Nabi Ibrahim memilih untuk bersama dengan kebenaran. Nabi Ibrahim berani. bukan hanya kepada bapak dan kaumnya, tetapi juga kepada raja Namrud. Ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-258. Surah Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim, menyampaikan alasan kepada Nabi Ibrahim tentang Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya? Yang mana orang yang mendebat Nabi Ibrahim itu adalah an atahu Allahul mulk, yaitu Allah memberikan kerajaan kepadanya. Maka ulama tafsir menyebutkan ia adalah Namrud, karena Namrud itu adalah raja yang diberi kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kekuasaan oleh Allah. Jadi ayat ini ayat Nabi Ibrahim berdebat dengan raja. Nabi Ibrahim takut? Tidak. Remaja Al-Falah takut tak berdebat dengan presiden tentang kebenaran? Agama Islam sebagai agama yang benar, yang mesti dijadikan sebagai pedoman di dalam hidup. Takut? Tak jadi Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim adalah disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh, sebagai teladan yang mesti diikuti, sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh qala Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Karena raja bertanya, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Raja ini pula dengan sombong menjawab, kalau begitu aku adalah Tuhan wahai Ibrahim. Apa sebab? Qala ana uhyi wa umit, sebab aku juga menghidupkan dan mematikan. Maksudnya menghidupkan dan mematikan itu oleh Namrud, menghidupkan membiarkan hidup, mematikan membunuh. Kan raja punya kuasa untuk membiarkan hidup dan membunuh siapa saja yang dia kehendaki, karena dia raja, kuasa ada di tangannya. Kalau begitu wahai Ibrahim, aku adalah Tuhan. Nabi Ibrahim tak jawab. Apa sebab? Ini yang di depan ini orang bodoh ini. Apa sebab? Sebab membiarkan hidup tak sama dengan menghidupkan. Membunuh tak sama dengan mematikan. Beda. Ada orang yang tak dibunuh mati, dan ada orang yang diusahakan untuk dibunuh tapi tak mati. Nah, ini orang ini tak bisa ini untuk diajak berdiskusi lebih lanjut. Tinggalkan sajalah judul menghidupkan dan mematikan ini. Maka Nabi Ibrahim pun ini remaja, pandai, pintar, cari lagi apa lagi kira-kira yang dia tak bisa jawab ini. Maka ayat berikutnya, qala Ibrahim, maka berkatalah Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala adalah yang menerbitkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu mengira juga Tuhan, maka terbitkanlah matahari dari barat. Selama ini Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang ya kamu Tuhan, maka terbitkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir itu. Nah, Allah menyebut dalam ayat ini bukan yang punya kerajaan lagi. Kalau sebelumnya orang yang diberi kerajaan kepadanya, sekarang Allah menyebut maka terdiamlah orang yang kafir itu. Berarti orang yang dalam kesesatan, dalam kekufuran, tidak akan mungkin pernah menang berdebat dengan orang-orang yang beriman, orang yang berada dalam kebenaran. Jadi berani tak berdebat kalau pada akhirnya menang? Kalau pada akhirnya menang tak juga berani berdebat, pada akhirnya kalau dibuat dia perdebatan akan menang, kemudian tak pula mau berdebat, maka berarti pengecut ini. Maka yang takut berdebat itu adalah orang-orang kafir. Maka ketika ulama ditawarkan berdebat dengan pendeta-pendeta, mari sini, panggillah pendeta yang paling tinggi sekalipun. Biasanya perdebatan itu akan berakhir dengan pendeta itu memeluk Islam. Biasanya begitu. Tapi kita berdebat mesti kita punya, mesti punya ilmu. Kalau tidak, nanti tidak alasan yang berdasarkan ilmu yang kita sampaikan. Pendapat-pendapat kita saja, yang pendapat itu boleh jadi adalah perkiraan-perkiraan kita. Perkiraan bukan ilmu. Ilmu adalah, adalah yang datang dari sisi Allah, yang isinya adalah 100% benar, mutlak kebenarannya. Maka ditutup ayat ini dengan menyebut wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah menyebut bahwasanya mereka yang mendebat Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang zalim, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim pemuda pemberani, berani mendebat siapa saja, ayahnya, kaumnya, kemudian raja sekalipun. Berdebat itu masih lagi berupa perkataan, adu argumentasi, masing-masing menyampaikan alasan. Nabi Ibrahim berani, tapi keberanian Nabi Ibrahim tidak hanya berkata-kata, tetapi juga berupa tindakan. Nah, pada hari ini kalau sudah sampai ke tindakan ini, wah ini berat, ini sangat berat. Karena musuh pada hari ini menggunakan istilah anarkis. Nah, anarkis ini, sweeping, sweeping, anarkis ini. Padahal yang diberi amanah untuk menjaga masyarakat ini tak menjalankannya. Harapkan polisi sebagai pagar, pagar tanaman, tapi pagar itu pula yang memakan, memakan tanaman. Kemudian ada orang yang menjalankan tugas polisi itu pula mengatakan ini anarkis ini. Maka keadaan telah berubah. Dunia ini dikuasai oleh media-media yang merubah opini, sehingga yang benar dikatakan salah, yang salah pula dikatakan benar, yang baik dikatakan buruk, yang buruk pula dikatakan baik. Maka keadaan semakin baik, enggak, semakin buruk. Inilah dia keadaan pada hari ini. Maka kita perlu Nabi Ibrahim yang dahulu diceritakan di dalam Al-Quran sebagai pemberani. Kita ingin pemuda-pemuda memiliki nilai keberanian seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya Ibrahim tapi tak seperti Nabi Ibrahim. Ibrahim apa? Tak tahu saya, entah Ibrahim apa namanya. Tapi tidak berani. Mesti berani. Maka banyak orang tua memberikan nama anaknya Ibrahim, berharap anaknya itu seperti Nabi Ibrahim, pemberani, meskipun masih, masih muda. Kita lihat ayat yang menunjukkan, yang memperlihatkan Nabi Ibrahim tidak hanya sekedar berbicara atau berkata-kata, tapi sampai tindakan. Yaitu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh, oleh raja, yang disembah oleh kaum. Dan Nabi Ibrahim tahu apa akibat yang akan ditanggung. Dan kalau kita teruskan ceritanya sampai ke akhir, apa akibat yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim dengan menghancurkan berhala-berhala? Dibakar hidup-hidup. Berani tak dibakar hidup-hidup? Kalau itulah akibat yang mesti ditanggung untuk menyampaikan kebenaran, ya mengapa tidak? Ini bukan menyeru kepada anarkis, tidak. Berani. Karena ada yang tak berani, takut dipecat umpamanya, dah tak berani. Eh, ini bos ini, nanti dimutasi macam mana, penakut. Tidak berani. Sekarang dapat eselon, nanti tak dapat eselon lagi, penakut, penakut. Sekali ini saja nanti diminta ceramah, nanti tak boleh lagi ceramah, penakut, penakut. Nanti kalau, nanti kalau, ah, berkalau-kalau. Ini penakut orang seperti ini. Biasanya kalau sudah terikat dengan orang lain, maka datanglah takut. Tapi kalau mandiri hidup tuh tak akan takut. Tidak di-SK-kan oleh siapa, maka apa takutnya? Mau dipecat, apanya yang mau dipecat? Tak ada SK yang dikeluarkan. Tapi kalau sudah keluar SK, SK itu pula digadaikan ke bank untuk beli mobil, untuk beli rumah. Ah, takutlah. Bagaimana cara mengansur ini nantinya? Lahir ketakutan. Apalagi kalau yang berkuasa itu yang menindas, menganiaya dengan cara-cara yang keji dan tercela, ah, datang rasa takut. Tetapi si pemberani tetap berani. Dalam keadaan bagaimanapun berani. Dan kita perlu pemberani-pemberani itu. Dan kita mendengar cerita-cerita pahlawan kita pada masa dahulu berani. Berani melawan penjajah. Berani meskipun mempertaruhkan nyawa. Karena penjajah itu orang-orang kafir ya. Datang dari Belanda sana ke negeri kita ini untuk menjajah kita. Dari Portugis sana ke negeri kita menjajah kita. Meskipun hanya bermodal bambu runcing, berani. Umpamanya pemuda-pemuda Surabaya sana, kalau kita kenal lah yang dahulu, sekarang tak tahulah seperti apa. Mereka bertakbir, Allahu Akbar. Mereka lawan penjajah itu hanya bermodal kan bambu runcing. Ah, kita rindu dengan pemuda seperti itu pada hari ini. Bukan yang hanya dikasih nasi ramas kemudian diam seribu bahasa. Nah, karena yang melakukan reformasi ini remaja, mahasiswa. Tetapi entah kemana perginya sekarang. Rupanya mudah sekali dilembutkan dengan uang, dengan kuasa. Dimasukkan dia ke dalam kekuasaan, dah diam. Dia pula yang korupsi lagi. Untung tak digantung di Monas. Dahulu bukan main berani. Tetapi keberanian apabila tidak diikuti dengan pengetahuan yang cukup, yang melahirkan keyakinan dan kegagahan, yang akan membuatnya istiqamah di atas kebenaran, maka akan mudah dipatahkan, akan mudah dikalahkan. Sama seperti kerupuk. Kerupuk itu bunyinya bukan main lagi keras. Cobalah gigit kerupuk. Tapi kalau sudah dikasih air, seperti kerupuk dikasih air, tak ada lagi bunyinya. Nampak tadi gagah, tapi sekarang ini sudah lemah melempam. Apa sebab? Hilang keberanian. Nabi Ibrahim tidak sedikit pun hilang keberanian. Bahkan Nabi Ibrahim bersumpah. Ini ayat yang kita bahas. Watallahi, dan demi Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran, atau ayat ini menerangkan tentang Nabi Ibrahim yang bersumpah, apabila Allah bersumpah, menguatkan pernyataan. Nabi Ibrahim bersumpah, menguatkan pernyataan. Kita pun kalau bersumpah, mengapa kita bersumpah? Untuk menguatkan pernyataan. Umpamanya kita tadi melihat kecelakaan di Jalan Sudirman sana. Kita ceritalah kepada kawan, tadi saya melihat kecelakaan. Kemudian kawan kita itu, apa iya? Ragu-ragu dia. Maka kita sebut, demi Allah, saya melihat tadi. Hilang kerut keningnya itu. Apa sebab? Sebab kita sudah bersumpah untuk menguatkan pernyataan. Begitu juga Nabi Ibrahim menguatkan pernyataan, demi Allah akan saya hancurkan berhala yang mereka sembah itu. Allahu Akbar. Bagaimana? Demi Allah akan kita hancurkan berhala di Jalan Sudirman itu. Berani? Kan ada berhala juga di Jalan Sudirman. Menghabiskan uang rakyat. Ini karena datang dari ketidaktahuan, karena kebodohan. Watallahi, dan demi Allah, la akidanna, sungguh aku akan melakukan. Kata akidan ini dari kata kaid. Kaid ini maknanya tipu daya. Maknanya Nabi Ibrahim melakukan tipu daya. Maksud tipu daya di sini adalah tidak diketahui oleh orang-orang kafir itu, oleh kaum itu, sehingga kaum itu tertipu. Ini berlaku adalah ketika kaum itu pergi keluar kota. Karena rupanya kaum tersebut menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau kamu mau ikut kami keluar kota, kamu nanti akan kagum kepada kepercayaan kami. Kamu akan tinggalkan kepercayaan kamu itu. Itu kata kaum Nabi Ibrahim. Rupanya ada amalan ritual yang dilakukan di luar, di luar kota. Maka semua pergi, raja-raja pun pergi, tinggal kota kosong. Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, demi Allah, mereka pergi keluar semua, mereka tak tahu saya tinggal dalam kota, saya akan hancurkan. La akidanna, sungguh aku akan lakukan tipu daya. Mereka tak tahu asnamakum, berhalamu. Sungguh aku akan melakukan terhadap berhalamu. Ini Nabi Ibrahim menyampaikan langsung atau menyebutnya dalam hatinya? Oke, lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Karena judul kita ini Nabi Ibrahim si pemberani. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan suatu terhadap berhalamu. Kalau kita guna kata tipu daya tadi, tipu daya itu kan tak baik. Sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu. Kalau disampaikan secara langsung, pasti kaum itu tahu, oh ini ada niat buruk ini terhadap berhala ini. Nabi Ibrahim, niat buruk itu apa? Menghancurkankah atau apa? Itu tak disebutkan. Tetapi disebutkan, sungguh aku akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhalamu. Nabi Ibrahim sampaikan secara terang-terangan atau dalam hati? Kalau dalam hati tak nampak keberanian. Dan tak ada gunanya untuk mengatakan, dan sungguh aku akan melakukan sesuatu terhadapmu. Tapi dalam hati, tak nampak keberanian. Lalu, maka ulama tafsir menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim menyampaikannya dengan terus terang. Mengeluarkan kata-kata yang jelas kepada kaumnya. Aku akan melakukan sesuatu terhadap berhala yang kamu sembah itu. Oh, jadi berani ya. Sama seperti Umar bin Khattab ketika berhijrah. Umar bin Khattab itu pemberani. Ketika berhijrah langsung mengatakan, hei kafir Quraisy, aku ini mau berhijrah. Siapa di antara kalian ini yang berani untuk menghalangku? Diangkat pedangnya. Tak ada yang berani. Apa sebab? Sebab Umar berani. Tapi sahabat yang lain sembunyi-sembunyi. Jadi nampak keberanian kalau di, kalau dinyatakan. Nabi Ibrahim menyatakannya. Demi Allah. Bermakna sungguh-sungguh. Sungguh aku akan melakukan sesuatu terhadap berhala-berhalamu setelah kamu meninggalkan kota. Karena tadi kaum mengatakan kami mau meninggalkan kota. Mau ikut atau tidak? Nabi Ibrahim pula membalas, tidak, saya akan tetap dalam kota dan saya akan buat sesuatu terhadap berhala-berhalamu. Tidak diantisipasi kira-kira ya. Dikerahkan Satpol PP umpamanya, polisi, Brimob umpamanya untuk menjaga berhala. Rupanya Nabi Ibrahim lebih pandai dari mereka itu. Ada saja cara yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Menyelinap masuk ke dalam tempat peribadatan, bawa kampak besar. Kemudian dikampaklah berhala itu satu persatu. Faja'alahum, maka Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala tersebut juzazan. Juzazan maknanya serpihan-serpihan kecil-kecil. Bukan menumbangkan saja, dihancurkan sekecil-kecilnya sehingga menjadi bagian yang kecil-kecil. Illa kabiran lahum, kecuali yang besar dari berhala-berhala tersebut. Yang besar dikecualikan. Mengapa yang besar ini pula dikecualikan? Mengapa tak yang kecil dikecualikan? Mengapa yang besar? Ini hebat nih, pintar ini, bijaksana ini. Karena nanti ada kaitannya dengan perdebatan juga. Yang perdebatan itu dimenangkan oleh Nabi Ibrahim. La'allahum ilaihi yarji'un, mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim mengatakan tak ikut keluar kota, berdiam dalam kota, kemudian mengatakan dengan bersumpah pula bahwasanya akan melakukan sesuatu kepada berhala-berhala. Setelah mereka pulang kembali ke kota, melihat berhala sudah hancur kecuali satu, dan diletakkan pula kampak di leher berhala yang besar itu. Qalu, maka kaum itu pun berkata, man fa'ala hadza bi alihatina. Apa kata mereka? Siapa yang melakukan perkara ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Ini kata kaum. Innahu laminaz zalimin. Sungguh dia ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Oh, biasanya musuh itu mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak benar terhadap orang-orang yang benar. Orang yang melakukan kebaikan disebut sebagai orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim itu mau menyelamatkan mereka, tapi Nabi Ibrahim disebut sebagai orang yang zalim. Qalu, mereka berkata, sami'na fatan yadhkuruhum. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar ada seorang fatan. Ah, kalau kita tahu bahasa Arab, fatan ini maknanya pemuda. Bermakna ayat ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim sebagai seorang pemuda. Fatan, kami mendengar ada seorang pemuda, yadhkuruhum, pernah menyebut tentang berhala akan dihancurkan. Yuqalu lahu Ibrahim. Dikatakan bahwasanya namanya Ibrahim. Dah ada dapat nama. Yang menghancurkan adalah Ibrahim. Mudah sekali untuk mengetahuinya. Tapi Nabi Ibrahim takut? Tidak, tidak takut. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Maka mereka pun berkata, datangkan, datangkan pemuda itu dan hadapkan ke khalayak ramai. Maknanya semua orang memperhatikan, menyaksikan apa yang akan berlaku ke atas pemuda yang menghancurkan berhala itu. La'allahum yashhadun. Mudah-mudahan mereka menyaksikan apa yang berlaku ini dan akan menjadi pengajaran bagi orang yang melakukan, nah ini, melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang ada di tengah masyarakat. Oh, ini bahasa-bahasa yang kita dengar juga pada hari ini. Ini mengganggu kita ini. Oh, ini habisi ini. Dan supaya manusia ramai tahu apa akibat yang akan ditanggung oleh orang-orang yang seperti ini, yang mengganggu masyarakat banyak. Itu perkataan mereka. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kamu yang melakukan perkara ini terhadap tuhan-tuhan kami." "Hai Ibrahim?" Oh, jadi mereka sudah langsung bertanya kepada Nabi Ibrahim di hadapan orang banyak tentang perkara yang berlaku. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Nabi Ibrahim menjawab, yang melakukannya yang besar itu. Nabi Ibrahim tidak mengaku. Bukan bermakna Nabi Ibrahim berdusta. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, tidak saya yang melakukannya. Bukan. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan tidak saya, bermakna Nabi Ibrahim berdusta. Karena memang Nabi Ibrahim sendiri yang melakukannya. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, akan tetapi dia yang besar itu melakukannya. Orang semua tahu tak akan mungkin yang besar itu melakukan. Tapi mengapa Nabi Ibrahim menjawab seperti ini? Menjawab seperti ini adalah sebagai alasan untuk mengalahkan kepercayaan kaum itu. Karena kepercayaan itu mesti dikalahkan. Dengan apa? Dengan hujah, dengan alasan. Yang alasan itu tak bisa dibalas lagi dengan alasan sekuat apapun. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tapi yang melakukannya itu, yang besar itu. Fas'aluhum in kanu yantikun. Maka tanyalah kepada berhala-berhala itu. Bukan yang besar itu saja, yang masih berdiri, yang sudah hancur-hancur berkeping itu, tanya juga sekali. Karena disebut ini fas'aluhum hum, mereka, maksud mereka itu bukan yang besar saja, tapi yang kecil-kecil yang sudah dihancurkan, tanya juga. Kalau yang besar yang masih tegak berdiri pun tak bisa jawab, apalagi yang sudah dihancurkan. Tak ada satu pun yang bisa menjawab. Maka in kanu yantiqun, jika memang mereka itu bisa berbicara. Maka mereka menjawab, mana mungkin dia bisa menjawab. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tahu mereka tak bisa menjawab, maka bagaimana mereka akan menjawab doa-doa yang kamu panjatkan kepadanya. maka mereka itu adalah mendengar tidak, berbicara pun tidak. Maka bagaimana ia akan mendatangkan manfaat dan kebaikan kepadamu? Untuk menolong dirinya sendiri pun dia tak mampu, untuk menolong kawannya pun dia tak mampu. Kawannya sesama Tuhan, Tuhan yang dituhankan pun dia tak mampu, apalagi menolong dan membantumu. Ah, terdiam mereka. Rupanya ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perkataan seperti itu, mereka kembali ke fitrah mereka, sadar. Tapi setelah sadar, tak sadar lagi. Ya, kembali tak sadar. Ini disebutkan dalam ayat berikutnya, faraja'u ila anfusihim. Maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri, sadar. Oh, betul lah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu. Faqalu innakum antum zalimun. Maka mereka pun mengatakan kepada sesama mereka, kamu ini semua orang-orang yang zalim lah, menyembah berhala itu. Jadi mereka mengetahui kesalahan mereka. Tetapi ayat berikutnya, ini panjang ceritanya ini. Berikutnya lagi, thumma nukisu ala ru'usihim. Tapi kembali mereka, kembali kepada kekufuran mereka, tenggelam ke dalam kesesatan mereka, hanyut dibawa oleh kehendak hawa nafsu mereka. Ini sampailah ke akhir cerita. Jadi dari ayat ini nampaklah jelas bahwasanya Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang pemuda yang pemberani. Hanya saja sekarang kita pada hari ini, apabila telah mengetahui kebenaran, kemudian kaum kita atau masyarakat kita itu berada dalam kebatilan, dalam kemaksiatan, dalam kesesatan, maka kita perlu untuk merubah, untuk menegur, memperingatkan, memperbaiki keadaan. Jangan berdiam diri, mesti berani. Hanya saja keberanian itu, keberanian mesti punya, mesti dimiliki. Hanya saja keberanian itu mestilah diiringi dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yaitu serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendatangkan manfaat. Jangan sampai kita memperbaiki yang buruk kemudian malah mendatangkan keburukan yang baru pula. Jangan sampai. Bagaimana memperbaiki yang buruk, yang buruk itu menjadi baik. Seandainya ada keburukan kemudian kita perbaiki dan akan bertambah buruk, maka ketika itu kita menahan diri. Bukan bermakna melepaskan diri dari tanggung jawab, tidak. Menahan diri, berpikir bagaimana caranya. Kemudian apabila mendapatkan cara yang terbaik, maka perbaiki. Dan mesti berani. Berani apapun nanti risikonya, tanggung setelah melakukannya dengan penuh pertimbangan, dengan strategi. Jangan sembarangan, istilahnya sekarang ini, dengan tidak melanggar hukum umpamanya. Kita hormati hukum yang ada, maka macam mana caranya, fikirkanlah. Teknisnya seperti apa, itu bisa dibicarakan di majlis yang lain. Yang mau kita sampaikan di sini adalah mesti berani untuk merubah. Siapa di depan kita? Siapa saja. Kalau di negeri umpamanya, di provinsi, siapa yang paling tinggi? Gubernur. Sampaikan kepada gubernur kalau perkara itu salah. Dibolehkannya umpamanya untuk membuka tempat hiburan di malam hari, di sepanjang Ramadan. Jangankan di bulan Ramadan, di hari biasa pun tak boleh. Ini di bulan Ramadan pula dibiarkan. Sampaikan. Cuma cara menyampaikannya bagaimana? Nah, ini perlu kebijaksanaan. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Kalau tidak ada keberanian, tidak akan mungkin mau memperbaiki. Sementara umat yang terbaik sudah kita terangkan sebelum ini, dalam pengajian yang ke-10 di modul yang pertama, umat yang terbaik itu adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, yaitu menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan melarang orang lain supaya jangan melakukan kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Kalau tak mau lagi menyuruh kebaikan dan tidak pula mau mencegah orang lain dari melakukan keburukan, maka hilanglah sifat umat yang terbaik dari diri kita. Tapi untuk menyuruh kepada kebaikan perlu keberanian. Untuk mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran perlu keberanian. Dan pemuda mesti berani. Karena pemuda itu identik dengan keberanian. Keberanian itu identik dengan pemuda. Apa sebab? Sebab sudah kita sebutkan, pemuda itu punya kekuatan. Kekuatan itu ada pada pemuda. Punya kekuatan tapi tak berani. Maka tak pemuda sebenarnya. Kalau orang tua badannya lemah, tak berani, ada alasan tak berani, yaitu karena tua. Tapi kalau pemuda kuat kemudian tak berani, kalau bahasa masyarakat awamnya, kalau pemuda tak berani kasih rok saja, bermakna tidak punya izzah, tidak punya keperkasaan. Orang yang perkasa, orang yang punya kekuatan. Dan Allah telah beri kekuatan, tetapi tidak menghantarkannya kepada keperkasaan, bermakna ia telah menyia-nyiakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ke-10-10-nya itu adalah anak-anak muda. Kalau Nabi diangkat umur 40 tahun menjadi Nabi, kesemuanya umurnya di bawah Nabi. Dan sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Semuanya di bawah Nabi. Abu Bakar 1 tahun di bawah Nabi. Ada yang mengatakan 3 tahun di bawah Nabi. Umar bin Khattab 10 tahun di bawah Nabi. Ali bin Abi Thalib hampir 30 tahun di bawah Nabi. Muda-muda semua. Tapi menjadi, apa sebab pemuda ini pemuda pemberani? Keberanian adalah salah satu ciri khas pemuda. Dan keberanian karena kebenaran, bukan untuk menegakkan kebatilan. Karena keberanian untuk menegakkan kebenaran disebut sebagai pejuang. Kemudian keberanian untuk memenangkan kebatilan, ia adalah pengkhianat. Kita ingin menjadi pejuang. Hidup menjadi mulia. Kalaupun ditakdirkan mati, mati pun juga mulia. Hidup mulia, mati pun mulia. Dan keberanian yang diberikan oleh Allah tidak kita sia-siakan, yaitu kita gunakan semampu kita dengan kebijaksanaan. Dengan tetap melakukan kebaikan, tidak dengan melakukan keburukan. Dengan tetap melakukan ketaatan, tidak dengan melakukan pelanggaran. Jadi keberanian dalam ketaatan, keberanian dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan pembahasan kita ini tentang Nabi Ibrahim sebagai pemuda pemberani dapat kita contoh dan teladani, sehingga hidup kita yang sekali ini akan disebut oleh generasi yang akan datang bahwasanya, bapak kita itu adalah pemberani. Contoh umpamanya Nabi, bukan Nabi, yang di tempat kita ini sajalah, yang dekat dengan kita sekarang ini, umpamanya Buya Hamka. Ada satu kasus yang membuktikan Buya Hamka ini seorang pemberani, yang kasus ini dikenang sepanjang masa. Dan untuk mencari Buya Hamka berikutnya sudah susah. Buya Hamka ini yang mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Soeharto dahulu minta kepada beliau, tolong buat satu majlis ulama Indonesia yang akan menjembatani antara pemerintah dengan rakyat. Karena Soeharto itu hampir hilang, hampir hilang kedudukannya di mata umat Islam. Maka Soeharto pun mencari apalah kira-kira nih yang bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan umat Islam. Akhirnya diberikanlah pendapat, yaitu buat satu majlis namanya Majlis Ulama Indonesia. Tapi siapa ini yang akan memimpin majlis ulama ini? Mesti orangnya karismatik, mesti tokoh yang disegani. Maka dapatlah Buya Hamka. Semua senang karena Buya Hamka jadi ketua umum Majlis Ulama Indonesia untuk nasional. Tinggi ya kedudukannya. Majlis Ulama Indonesia tinggi. Langsung berada di bawah presiden. Tapi Buya Hamka berani ketika memberikan fatwa. Fatwa Buya Hamka adalah tidak boleh umat Islam untuk merayakan Natal bersama dengan orang-orang Kristen. Itu fatwa Buya Hamka. Haram hukumnya Natal bersama. Kemudian fatwa Buya Hamka ini terdengar sampai ke pemerintah. Menteri Agama ketika itu adalah Alam Syah Ratu Perwira Negara. Menteri Agama tak suka dengan fatwa Buya Hamka. Minta kepada Buya Hamka supaya mencabut atau menarik kembali fatwanya. Buya Hamka tak mau. Buya Hamka berani. Kemudian kalau memang tak suka lagi, baik, saya akan mengundurkan diri dari ketua umum MUI ini. Maka Buya Hamka mengundurkan diri. Meskipun beliau yang mendirikan MUI, tapi beliau mengundurkan diri dari MUI. Karena tidak mau mencabut fatwanya. Berani. Berani tak turun dari ketua MUI? Ketua MUI Pekanbaru ini gaji 5 juta. Dapat pula satu mobil Grand Livina. Kalau turun dari jabatan, tak dapat fasilitas. Berani? Itu baru dunia yang dipertaruhkan. Belum lagi nyawa yang dipertaruhkan. Dan pada masa itu, Buya Hamka tahu risiko yang akan ditanggung. Karena pada masa rezim lama dahulu, Buya Hamka menanggungnya. Masuk dalam penjara. Dan seorang seperti Buya Hamka itu sudah teruji keberaniannya. Alhamdulillah menjadi sejarah emas untuk dikenang oleh generasi yang berikutnya. Tapi untuk mencari Buya Hamka yang lainnya tak dapat sampai ke hari ini. Adakah remaja Masjid Al-Falah ini bisa menggantikan kedudukan Buya Hamka untuk zaman sekarang ini dalam hal keberaniannya? Tepuk dada, tanya iman kita masing-masing. Karena sejarah itu kita sendiri yang akan mengukirnya. Kebanyakan kita ini belajar sejarah, habis umur belajar sejarah, jadi doktor, profesor sejarah, tapi tak pernah buat sejarah. Tak perlu untuk belajar sejarah, tetapi membuat sejarah untuk masa yang akan datang, tertulis nama dengan tinta emas bagi generasi yang akan datang. Kapan? Berani karena benar. Mudah-mudahan keberanian Nabi Ibrahim menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.